Sewaktu orang tua saya hidup, saya adalah termasuk anak yang durhaka terhadap orang tua. Sekarang saya sangat menyesal atau bertobat, dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, bisakah menebus kesalahan tersebut dengan berbakti kepada mertua? Karena orang tua saya berkawan baik dengan mertua. Dan bagaimanakah cara lainnya agar dosa tersebut diampuni baik di dunia maupun di akhirat nanti, serta taubat saya diterima? Nah, sudah disebutkan tadi bahwa dia bertaubat. Mudah-mudahan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang pertama memang adalah al-istighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kemarin sudah kita bahas adanya berbakti pada orang tua setelah orang tua wafat. Ketika ada yang tanya kepada Nabi, hal baqiya min birri abawaya syai'an af'aluhu ba'da wafatihima, ya Rasulullah, apakah ada tersisa bakti pada kedua orang tua setelah mereka wafat? Kata Nabi, ada. Urusi jenazah mereka, doakan mereka, salatkan mereka, kemudian silaturahmi terhadap kerabat mereka, dan menerapkan wasiat-wasiatnya dan rencana-rencananya. Kalau dia pengen berbuat ini tapi belum terjadi, berbuat amal saleh, maka kamu lanjutkan. Kalau ada janji, maka engkau yang menepati. Kalau dia berencana ingin haji, kau hajikan dia. Ila akhirnya. Itu infad wasiyatihima. Termasuk di dalam bakti pada kedua orang tua setelah wafat mereka adalah ikramu ashabihima, memuliakan teman-temannya. Ini teman bapak saya, ini teman ibu saya, dimuliakan, diperlakukan dengan baik, karena itu adalah sahabat bapaknya, sahabat ibunya. Maka kalau memang tadi mertuanya adalah sahabat bapaknya atau sahabat ibunya, mudah-mudahan dengan itu engkau termasuk berbakti pada kedua orang tuamu. Mereka akan berkata, masya Allah, anaknya teman saya, istimewa, yang diingat bapak kamu karena sahabatnya dia. Barakallahu fikum, akan didoakan pula oleh mereka nantinya dengan doa rahmat dan maghfirah. Allah yarhamuh wa yaghfirah. Bapaknya dulu juga begini baiknya. Ila akhirnya. Sehingga berdoalah pada Allah Ta'ala dengan asbab. Dan diantara asbab yang akan mengabulkan sebuah doa adalah amal saleh. Dan khususnya karena engkau kedosanya berkait dengan kedua orang tua, maka amalkanlah amalan-amalan saleh yang berkait dengan itu, yang termasuk bakti pada orang tuamu. Dan doakan selalu, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.